Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd wa nabiyyina azzakumullah kita lanjutkan pelajaran kita di sahih al-bukhari di kitabul marda babu wad'il yadi 'alal marid bab meletakkan tangan kita ke orang yang sakit menyentuhnya barakallahu fiik ini dengan catatan tidak menambah sakit dia atau dia merasa terganggu dengannya barakallahu fiik ini taknis taknis itu cuma sikap yang dengannya kita mendekatkan diri kepada seseorang. Barakallahu fiik. Orang yang sakit kita sentuh kakinya mungkin pegang tangannya atau apa gitu. Untuk dia mengetahui kondisi sakitnya, panas badannya, agar dia mendoakannya. Dengan cara meruqyahnya atau mendoakan secara umum. Kemudian juga ketika yang menjenguk ini memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang pengobatan, tidak mengapa untuk dia mengusulkan pengobatan-pengobatan yang bagus untuknya. Untuk menasihatinya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Makki ibn Ibrahim, qala akhbarana al-Ju'aid عن عائشة بنت سعد أن أباها قال تشكيت بمكة شكوى aku sakit di Makkah yang dengannya aku mengeluhkan shikaya ini ungkapan yang dilakukan atau diucapkan orang menunjukkan tentang sakit yang dia derita. Maka terkadang ungkapan tashakkai itu ungkapan tentang sakit. Tashakkai itu di Makkah tashakwa syadidah. Ini aku jatuh sakit di Makkah. Ini Sa'ad bin Waqqas. Yang mengisahkan putrinya Aisyah bintu Sa'ad. Faja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Padahal beliau telah hijrah, Rasulullah juga hijrah, tapi ini pada saat beliau berada di Makkah. Imma dalam kondisi haji atau umrah. Ya'uduni faqultu ya Nabi Allah inni atruku malan wa inni lam atruk illa bintan wahidah. Maka aku berkata kepada Rasulullah yang hadir menjenguk aku pada saat itu. Inni taraktu malan. Dan semestinya memang kalau ada orang sakit. Dan dia mengkhawatirkan dirinya. Sementara ada sesuatu yang perlu dia tanyakan. Maka ketika ada seorang alim mungkin yang datang menjenguknya. Orang yang paham tentang agama. Tidak mengapa dia menanyakan perkara yang berurusan dengan kondisi dia. Seperti tata cara sholat mungkin, tata cara wudhu. Ya kan? Atau masalah harta warisan. Kalau di saat ini Sa'ad bin Waqqas bercerita tentang kondisi sakit yang beliau khawatirkan dirinya akan mati di sakit ini. Sehingga meminta ke Rasulullah SAW keterangan tentang masalah harta yang akan dia tinggalkan. Kata Sa'ad, inni taraktu mala ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dan demikian sesungguhnya seorang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah SWT, la taj'alu du'a Rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan barakallahu bikum panggilan sesama kalian, jangan kalian memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti kalian saling memanggil antara kalian, tidak boleh. Ya Zaid, ya Amr, ya Umar, ya Abdullah, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dihormati, tidak boleh dipanggil namanya barakallahu bikum, tapi dipanggil dengan kedudukannya. Yani ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an tidak pernah Allah memanggil rasulnya Muhammad alaihi wasallam dengan namanya. Baik. Allah memanggilnya dengan kerasulan, ya ayyuhar rasul. Baik. Balik ma unzila ilaika fa illam taf'al fa ma ballaghta risalah. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaj. Barakallahu fiik. Dalam Al-Qur'an coba tengok. Ketika Allah mengajak bicara memanggil nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggilnya dengan kenabian atau kerasulan. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ketika Allah mengajak bicara Musa, "Umatilka bi yaminika ya Musa." Barakallahu. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala qanabi. Ya Adam, ya Nuh. Allah memanggilnya langsung dengan namanya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah dengan kedudukannya sebagai seorang rasul atau sebagai seorang nabi. Maka demikian juga kita kaum mukminin diperintahkan untuk memanggil Rasulullah dengan barakallahu bikum dengan nama kedudukannya. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ini atruku mala. Ini atruku mala, ya Nabi Allah, aku meninggalkan harta. Wa inni lam atruk illa bintan wahidatan. Sementara tidak aku tinggalkan dari anak-anakku kecuali seorang anak perempuan. Oh, tidak ada yang lainnya. Fa'usi bithulutsai mali wa atruku tsulutsah. Ini bolehkah aku mewasiatkan untuk sedekah, apalah dari kebaikan 2/3 dari hartaku, 1/3 untuk putriku sebagai harta warisan. Bagaimana ya Rasul? Qala la, Rasulullah tidak boleh. Tutu fa'usi bin nisfi wa truk an nisfa. Bagaimana kalau aku mewasiatkan 10 untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi aku bersedekah dengan separohnya dan aku tinggalkan separohnya lagi untuk putriku. Qala la, kata Rasulullah tidak boleh. Qul fa'usi bi thuluts wa truk ats-tsulutsain. Kalau begitu separohnya, sepertiganya aku sedekahkan dan aku biarkan 2/3. Qala as-sulus wa as-sulus katsir. Kata Rasulullah SAW, iya sepertiga. Tapi sepertiga itu pun sudah terlalu banyak. Barakallahu fiik. Ini paling banyaknya yang boleh dikeluarkan oleh seorang menjelang kematiannya untuk harta yang dia tinggalkan. Tapi para sahabat yang lainnya membolehkan ya 1/5. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih 1/5. Barakallahu fiik. Dengan firman Allah dalam surah Al-Anfal, falillahi umusahu, maka untuk Allah Subhanahu wa taala 1/5. La haula illa billah. Tsumma wada'a yadahu ala jabhatihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di jabhah, di jidatnya Sa'd bin Waqqas. Umma masayadahu ala wajhi wa wat'ihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas jidat beliau sendiri. Tsumma masaha yadahu ala wajhi. Kemudian beliau mengusap tangannya di atas wajahku dan perut. Tsumma qala Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Fama ziltu ajidu bardahu ala kabidi fima yuhalu ilayya hatta as-sa'ah. Masyaallah. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'd. Ini kalau kita datang ke seorang Allahumma shfi, kita sebutkan namanya. Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi. Baik. Disebutkan namanya, ya Allah sembuhkanlah si fulan ini. Zaid kah, atau Umar atau Amr atau siapa, disebutkan namanya. Allahumma shfi Zaid dan Allahumma shfi Aliyan dan seterusnya. Sesuai dengan nama orang yang didoakan ini. Ya Allah sembuhkanlah. Wa atmim lahu hijratahu, dan sempurnakanlah untuknya hijrahnya. Jangan dia mati di sini. Jangan dia mati di Makkah, karena Makkah sudah ditinggalkan. Barakallahu fikum. Hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah. Tsumma masaha yadahu ala wajhi wa batni. Tsumma qala Allahumma shfi Sa'dan. Atau yang lainnya dari doa-doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifauk shifa la yughadiru saqama. Barakallahu fikum. Wasulu kata Rasulullah, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, wa atmim lahu hijrah. Hijrah tahu ya Allah sempurnakanlah untuknya hijrah. Fama ziltu ajidu bardahu ala kabidi. Maka tetap terus menerus aku dapati sejuknya bekas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke hatiku. Barakallahu fikum. Sampai ke hati kabit. Ima yuhalu ilayya hatta sa'. Seperti apa yang telah diberikan kepadaku sampai sekarang. Allah. Atau kita letakkan di sini. Kita letakkan tangan kita di orang yang sakit. Barakallahu fikum. Dengan membaca bismillah. Barakallahu fikum. Maka juga termasuk perkara yang boleh. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Bismillah. Dan yang lainnya dari doa-doa yang ma'ruf. Baik. Syafakallah. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Qutaybah. Ini Sa'd bin Waqqas. Masih panjang umurnya. Barakallahu fikum. Sembuh beliau. Jadi panglima. Barakallahu fikum. Di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sa'd bin Waqqas. Masya Allah. Dan banyak anaknya, bukan cuma satu. Di sini kan kisahnya cuma satu perempuan. Setelah itu dia memiliki anak lagi. Terkadang meriwayatkan kisahnya itu anak perempuannya ini, Aisyah. Terkadang yang lainnya dari kalangan laki-laki. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Qutaybah. Qala haddathana Jarir anil A'mash an Ibrahim at-Taymi. عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود دخلت على رسول الله وهو يعك وعكا شديدا. Aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sakit parah keras. Famasastuhu biyadi faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku akan syadid. Maka aku pun menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguh kau kena penyakit ini, sakitmu sangat berat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Iya, memang demikian. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minku. Aku ditimpa sakit ini dan aku rasakan sakitnya sama seperti dua orang di antara kalian yang sakit. Barakallahu fiik. Ini dua kali lipat. Qultu dzalika annalaka ajrain. Aku mengatakan, ya Rasulullah, karena engkau mendapatkan dua pahala. Maka Rasulullah, ajal. Iya. Maka Rasulullah, ma min muslim yusibuhu adza maradun kama siwahu illa hattallahu sayyatihi kama tahuttu syajaratu waraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan busra, memberikan berita gembira untuk siapapun dari kalangan kaum muslimin, karena kita ini ya bergantian sakit, kan demikian. Apalagi orang semakin tua semakin apa, semakin banyak yang akan dia rasakan. Hatta sehat pun dia tidak akan pernah lagi bisa sama dan sesehat ketika dia muda. Barakallahu fiik. Orang tua cepat lelah. Cepat lelah. Walaupun kelihatan ya ini bergerak saja sudah lambat. Aktivitas sudah tidak banyak lagi. Ya karena memang sudah demikian. Allah mencabut kekuatannya. Nah ketika dia masih muda, ya semuanya ringan. Satu karung beras cuma dia gepe. Kalau dia bau. Nah, ketika dia sudah tua, sudah tremor. Ini sudah bergetar tangannya. Mengangkat sesuatu yang berat, susah. Jangan ke sesuatu yang berat. Cangkir kopinya saja susah diangkat. Ya, karena tua. Lemah dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim pun, ma min muslim, barakallahu, ni'am muslim, pokoknya muslim laki perempuan tua muda. Yang penting dia muslim. Yusibuhu adza, dia ditimpa sesuatu yang menyakitkan, mengganggu dia. Apapun yang mengganggu dia. Barakallahu fikum. Mau kedinginan, mau kepanasan. Barakallahu fikum. Kesandung batu, tusuk duri, kelilipan, mau kelilipan. Sesuatu yang masuk di mata. Aduh. Pokoknya sesuatu yang mengganggu dia. Mengganggu kenyamanannya. Ada maradun famasiwahu, sakit kah atau yang lainnya, pokoknya dia merasa terganggu dan tidak nyaman. Itu pernah kemasukan semut telinganya atau apalah. Barakallahu fiik. Suaranya sama dengan apa? Walaupun ya lama-lama mati juga, karena memang Allah SWT menjadikan di telinga itu racun. Sehingga kalau ada serangga yang mencoba masuk, maka dia akan mati. Masya Allah. La haula wa quwwata illa billah. Al-muhim, suatu yang mengganggu. Penyakit atau apakah. Illa hattallahu sayyatihi. Kecuali Allah SWT akan menggugurkan dari dia dosa-dosanya. Dihapuskan dosa-dosa dia. Kama tahuttu asyajaratu warakaha. Sebagaimana batang pohon menggugurkan daun-daun. Masya Allah. Jadi penyakit yang kita dapati. Pokoknya gangguan-gangguan yang ada. Itu sebagai penghapus dosa. Apapun musibah yang menimpa kita, selama kita sabar, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji, qaddarallahu wa masyafa. Baik, qaddarallahu wa masyafa. Ini sudah menjadi takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Sehingga barakallahu fikum, dengan ini kita akan dipahalai oleh Allah. Kalau orang tidak sabar, justru ngomel, barakallahu fikum, tidak senang, maka Allah tidak mempahalainya. Bahkan bukan pahala yang dapat, bukan cuma tidak dapat pahala, tapi dapat murka. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma yuqalil maridi wa ma yujib. Bab apa yang semestinya dikatakan kepada orang yang sakit ketika kita menjenguk, dan apa yang dijawab oleh orang yang sakit. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaybah, qala haddatsana Sufyan, al-A'mash, an Ibrahim al-Thaimi, al-Harith bin Suwaid, an Abdullah radhiyallahu anhu, qala atitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradhi, famasastu wa huwa yu'aku wa'akan shadida. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengisahkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Rasulullah ketika beliau sakit, menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau memang sangat sakit. Waqtu innaka latu'aku wa'akan shadida. Sungguhnya engkau ya Rasulullah sangat berat sakit. Wadzaaka annaka ajrain. Yang demikian karena engkau mendapati dua pahala. Pahala aja. Kata Rasulullah, iya, memang demikian. Wa ma min muslimin yusibuhu adza illa hatat an khataya kama tahat wa raqu syai. Baik. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, gangguan, penyakit atau apapun kecuali akan tergugurkan dari dia dosa-dosanya. Barakallahu. Bagaimana gugurnya dedaunan dari pohon. Qala rahimallahu taala haddatsana Ishaq qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin ya'uduhu wa qala la ba'sa tahurun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seseorang menjenguk. Beliau alaihissalam menjenguk orang itu. Kalau bahasa tahurun insyaAllah. Tidak mengapa. Ini sebagai penghapus dosa. Tahur. Sebagai pembersih. InsyaAllah. Kalau kalla. Maka orang itu pun mengatakan tidak. Walhiyahumma tahur. Bahkan ini adalah demam yang mendidih. Ala syaikhin kabir. Atas orang yang sudah tua renta. Hatta tu. Zirahul kubur, sampai dia akan dibawa ke kuburannya. Maka Nabi SAW, fana'am idan. Kata Rasulullah, kalau begitu, iya. Akhirnya orang ini mati dengan sakit yang dia derita itu. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Baik. Yani seorang bisa saja mengobrol, berbincang dengan orang yang sakit selama tidak mengganggu, ya kan? Ya sesuai dengan kondisinya, karena sebagian orang sama sekali tidak bisa. Dia pengen istirahat, dia aja ngobrol susah. Kalau kayak gini jangan lama-lama di sini. Berkelot. Apalagi kalau dia tidak menjawab, tidak merespon ya sudah. Kalau dia sendiri yang mengatakan, jangan cepat-cepat pergi di sini aja dulu. Dia senang untuk diajak berbicara, diajak ngobrol. Maka silakan lama-lama sesuai dengan. Kalau anda sudah merasa terpenuhi hajatan dia, silakan. Karena boleh jadi dia memiliki apa aktivitas-aktivitas yang lebih pribadi, yang ya kita harus menjauh dari dia. Barakallahu fiik. Qala rahimallahu taala, babu iyadatil maridi rakiban wa mashyan wa ridfan 'ala al-imar. Bab menjenguk orang yang sakit sambil mengendarai kendaraan atau jalan kaki atau boncengan di atas ekor keledai. Qala rahimallahu taala, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail 'an Ibn Abbas an Ibn Shihab an Urwata anna Usamah bin Zaid akhbarah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakiba ala himarin ala ikafin ala atifatin fadakiyah wa ardafa Usamah wara'ahu ya'udu Sa'd bin Ubadah qabla waq'at Badr Fasarah hatta marra bi majlisin fihi Abdullah bin Ubay bin Salul wa dharika qabla ay yuslima Abdullah wa fil majlisi akhlatun minal muslimina wal musyrikina abarat al-awthan wal yahud wa fil majlisi Abdullah bin Rawaha alamma ghashiyat al majlis ajajat tabba khammara Abdullah bin Ubay amfahu diridai faqala la tughabbiru alaina sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqafa wa nazala fada'ahum ila Allah. Usama bin Zaid mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraan ekor keledai ala ikafin ala qatifatin fadakiyah barakallahu bikum di atas pelana barakallahu bikum. Yani alas atau pelana yang diletakkan di atas kendaraan agar supaya yang mengendarainya lebih nyaman dan lebih aman. Wardafa Usama wara'ahu dan Rasulullah membonceng Usama di belakangnya. Ya'udu Sa'd bin Ubadah untuk menjenguk Sa'd bin Ubadah qabla waqa'ati Badr sebelum terjadinya perang Badr. Fasara hatta marra bi majlisin fihi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini di awal-awal Islam, di awal-awal keberadaan Rasulullah di Madinah. Barakallahu fiik, karena belum perang Badar. Ya'udu Sa'd bin Ubadah qabla waqa'ati Badar. Fasara hatta marra bi majlisin fihi Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Rasulullah SAW melewati sekumpulan orang-orang di kumpulan itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam. Al-Munafiq. Wa fil majlis akhlatu minal muslimina wal musyrikina abar al-awthan wal yahud. Dan di majlis itu di kumpulan orang-orang itu banyak dari kalangan kaum muslimin bercampur musyrikin, para penyembah berhala, orang Yahudi juga ada. Wa fil majlis Abdullah bin Rawaha. Di situ juga ada Abdullah bin Rawaha. Falamma ghashiyatil majlis ujajatut tabba wajajatut tabba ketika debu yang diterbangkan oleh kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lainnya mengenai orang-orang, ya kan di zaman dahulu kan kendaraan itu dari apa? Dari hewan-hewan. Jalannya itu bisa mengangkat debu. Khamara Abdullah bin Ubay amfahu. Langsung Abdullah bin Ubay bin Salul menutup hidungnya dengan apa? Dengan kainnya. Sambil berkata, "La tughabbiru alaina." Dengan ketusnya dia mengatakan, jangan bikin debu di sini, jangan bikin apa? Debu. Fasallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada mereka. Maka boleh memberi salam secara sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada orang yang di sana ada kumpulan muslimnya, kafirnya, macam-macamnya. Barakallahu fik. Waqafa wa nazala fada'ahum ila Allah. Kemudian beliau pun berhenti dan turun dari kendaraannya dan beliau mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Faqara alaihi al-Qur'an. Maka Rasulullah membacakan kepada mereka Al-Quran. Faqala lahu Abdullah bin Ubay, "Ya ayyuhal mar, innahu la ahsana mimma taqulu in kana haq. Wala tu'dina bihi fi majalisina. Warji' ila rahlik. Faman ja'aka minna faqsus 'alaihi." Maka berkatalah Abdullah bin Ubay bin Salul, "Innahu la ahsana mimma taqulu." Sesungguhnya tidak ada yang lebih bagus dari apa yang kau ucapkan itu. Seandainya benar. Coba lihat. Abdullah bin Ubay bin Salul. Falatu dinabihi fi majalisina, maka jangan kau mengganggu kami di majlis kami dengan membacakan apa yang kau bacakan. Warjila rahlik, pulanglah engkau ke rumahmu, dan siapapun yang datang dari kami menemui engkau, silakan bacakan, kau kisahkan kepadanya apa yang kau inginkan. Wala ibn Rawaha, dalam Rawaha ada di situ. Wala ya Rasulullah, waqishina bihi, wa jalisina fa inna nuhibbu dzalik. Bahkan ya Rasulullah, engkau hendaknya mendatangi majelis-majelis kami, membacakan apa yang kau pengen bacakan untuk kami, sampaikan untuk kami, karena kami suka itu. Baik. Ya, kaum muslimin pengen, barakallahu fiik, agar semuanya semua mendengar kebenaran, kebaikan, agar semuanya semua masuk Islam. Baik. Fastambal muslimuna wa yumshiru wal yahud, maka mereka saling baku ambil di situ. Baik. Baku ambil. Saling memaki, mencelah, saling menyalahkan. Al muslimun wa yusyrikun al yahud, kaum musliminnya musyrikun al yahudinya, hatta kadu yatasawarun, sampai hampir terjadi tawuran. Sampai-sampai hampir terjadi tawuran. Falam yazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffidhuhum hatta sakatu. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan mereka sampai mereka pun semuanya diam. Para kibar Nabi sallallahu alaihi wasallam dabatau hatta dakhala ala Sa'd bin Ubadah. Sampai Rasulullah naik kembali kendaraannya, meneruskan perjalanannya untuk menjenguk. Ini kan ceritanya mau menjenguk. Mau menjenguk orang sakit, Sa'd bin Ubadah. Qalahu ai Sa'd, alam tasma' ma qala Abu Hubab? Jadi Abdullah bin Ubay. Wahai Sa'd, karena Sa'd ini, karena Abdullah bin Ubay satu kabilah dengan apa ini? Dengan Sa'd bin Ubadah. Wahai Sa'd, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Hubab? Ini yani Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahai Sa'd, ya Rasulullah, ufu wasfah. Baik. Maka Sa'd mengatakan, ya Rasulullah, maafkan dia. Walaqad ataka Allahu ma ataka walaqad ijtama'a ahlu hadhihi al-buhayra ala ayyu tawajjuh fayu'assibuhu. Ini maafkan dia ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada engkau apa yang Allah telah berikan dari keutamaan, kemuliaan dan kebaikan yang banyak. Orang ini ya Rasulullah, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, laqad ijtama'a ahlu hadhihi al-buhayr. Sungguh sebelum engkau datang ke sini, sebelum engkau hijrah, orang-orang Madinah ini sudah sepakat, buhayra itu yakni negeri. Barakallahu fiik. Penduduk negeri ini, negeri Madinah ini, mereka telah sepakat ayyu tawijuh. Baik. Untuk mengangkat dia menjadi pemimpin, menomorsatukannya, yutawijuhi, memasangi mahkota taj. Taj itu mahkota yang dimiliki oleh sang raja, namanya yutawijuhi, artinya ini ungkapan bahwa mereka akan menjadikannya dia sebagai pemimpin untuk orang-orang Ansar secara keseluruhan. Yu'assibuhu. Falamma radda dhalika bil haqqi alladhi ataka Allahu syaraka bidzalika. Adzalika alladhi fa'ala bihi ma ra'aytu. Falamma radda dhalika bil haqqi alladhi ataka Allahu syaraka bidzalika. Maka ketika orang-orang berpaling dari dia yang dulunya sudah pengen untuk memuliakannya, menghormatinya, mengangkatnya menjadi pemimpin, mengangkatnya jadi orang nomor satu. Ketika engkau datang, kebenaran yang kau sampaikan, akhirnya orang-orang pun meninggalkan dia. Barakallahu fi. Itulah yang menjadikan dia apa? Dengki, iri. Sehingga masuknya pun ke dalam Islam sekedar pura-pura. Barakallahu fi. Ini orang setiap Jumat. Dia berdiri. Turun Rasulullah SAW datang atau ya. Senantiasa dia mengatakan, wahai kaum muslimin, ikutilah Nabi ini, ikutilah orang soleh ini, yakni memuji-muji Rasulullah SAW. Ya sekedar untuk mendapatkan ujian sanjungan. Ya dikiranya dengan itu orang-orang tetap memuliakannya. Ya seandainya betul-betul dia beriman dan apa yang diucapkannya itu ada benar adanya, dengan kejujuran dan keikhlasan dibangun di atas keimanan, maka mungkin tidak jadi masalah, bahkan memang dia akan mendapatkan keutamaan. Tapi karena dia lakukan itu riaan wa sum'ah, sekedar riya, mencari muka, ini istilahnya berkecamuk, ya, berusaha keras cari muka. Ya melakukan itu, tapi orang tidak peduli. Jadi ucapan dia dengan perbuatan dia sama sekali bertolak belakang, sehingga orang tidak mau percaya. Berkelak. Orang ini apapun yang dia ucapkan, kalau ternyata tidak sesuai dengan perbuatannya, orang tidak akan ikut. Barakallahu fiik. Nah, seperti inilah kondisi. Padzalika alladzi fa'ala bihi ma ra'ait. Nah, seperti itulah apa yang engkau lihat. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Amr bin Abbas. Qala hadatsana Abdurrahman, qala hadatsana Sufyan an Muhammad wa Ibnu al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu qala ja'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'udu bi ليس براكب بغل ولا بردون. Tidak mengendarai kendaraan sama sekali. Menjenguk aku tanpa mengendarai kendaraan. Yani Jabir, ini riwayatan Jabir. Jabir mengatakan Rasulullah menjenguk aku tanpa mengendarai kendaraan. Cuma jalan. Ya, sesuai dengan keadaan. Ya, kalau memang agak jauh mungkin beliau mengendarai kendaraan. Kalau dekat mungkin beliau cuma jalan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika syukran. Antas taqwa.